tak terpakai. Perempuan bermake up tebal dengan rokok di tangan, menunggu tamunya datang. Terpisah dari ramai, berteman nyamuk nakal dan segumpal harapan. Kapankah datang tuan berkantong tebal? Habis berbatang-batang, tuan belum datang. Dalam hati resah menjerit bimbang, apakah esok hari anak-anakku dapat makan? Beri setetes rejeki. Dalam hati yang bimbang berdoa, beri terang jalan anak hamba. Kabulkanlah berkantong tebal. Habis berbatang-batang, tuan belum datang. Dalam hati resah menjerit bimbang, apakah esok hari anak-anakku dapat makan? Oh Tuhan, tetes rejeki. Dalam hati yang bimbang berdoa, beri terang jalan anak hamba. Kabul.